Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita masuk sedikit pada pertanyaan Jibril yang kedua tentang iman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya fa akhbirni anil iman, beliau menjawab dengan rukun-rukun pokoknya. Adapun definisi tentang iman telah dijelaskan oleh para a'immah. Bagaimana definisi iman tersebut? Indak ya Kashfi. Nah, taib yang dikumpulkan atau diringkas oleh para imah dengan lima nun. Nah, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yangkusu bi ta'atis syaitan. Nah, diingat-ingat. Ini iman, dan inilah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah tentang definisi iman yang berkaitan dengan ikhwan menyimpang beberapa kelompok, menyimpang orang-orang khawarij, menyimpang orang-orang murjiah. Taib, dalam permasalahan apa? Definisi iman. Makanya kalimat yang ringkas tadi, nam hafal ya, kemudian pahami, na'am, dan yakini. Kemudian gali kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya, ikhwan, karena itu adalah perkara yang ahli sunnati wal jamaah berijma' tentangnya. Iman itu qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, dan keyakinan dengan hati, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota-anggota tubuh yang zahir. Ini tiga unsur yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ijma', bahwasanya iman tidak akan terwujud apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada. Jadi ketika tidaknya harus ada untuk seorang apa? Betul-betul dikatakan mukmin. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menegaskan ijma', seorang yang mampu mengucapkan kalimat syahadah, mengimaninya dengan hati, kalau kemudian dia enggan mengucapkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam keadaan dia tidak bisu dan tidak ada yang menghalanginya, kalau dia tidak mau mengucapkannya, maka dia tetap kafir, tidak dikatakan mukmin dengan apa yang diyakini dalam hati. Baik, dan pembahasan tentang iman serta penamaan ini termasuk diantara apa kemarin disebutkan istilahnya apa dulu? Hendaknya Hudzaifah. Masalah asma wal ahkam yang diantara khilaf pertama kali yang muncul di dalam apa? Islam. Sehingga apa muncul firqah apa? Khawarij. Firqah yang awal muncul enam dalam Islam, ikhwan, firqah khawarij, dan diantara sebab kesalahan mereka pertama kali yaitu menyelisih ahli sunnah dari sisi ini, permasalahan asma wal ahkam. Asma yaitu tentang penamaan seseorang di dunia, apakah muslim, kafir, munafik, fasik, mubtadi', nah, kemudian ahkam tentang hukum-hukum dia di dunia dan akhirat, hukumnya apa, nah, apakah di dunia dihalalkan darah dan hartanya atau tidak, kemudian di akhirat apakah dia masuk neraka atau surga, kemudian kalau masuk neraka kekal atau tidak. Ini semuanya permasalahan-permasalahan kibar, permasalahan besar yang termasuk permasalahan awal yang terjadi khilaf dan menyimpang dalam kelompok awal dari firqah-firqah sesat yaitu khawarij. Sekarang kita masuk pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwat. Naam, atau tadi masih tersisa, yaitu dua poin. Yazidu bi ta'atir Rahman, bahwasanya iman itu bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang iman itu dengan mentaati syaitan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditambahkan keyakinan dari sunnah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, adapun dalil-dalil bertambahnya iman itu sangat banyak, ikhwan, dengan ayat-ayat yang sharih maupun dalil-dalil yang sahih, tegas. Nah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kaum mukmin ini, nah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Baik. Dan para salaf beristinbat, akhwan, bahwasanya sesuatu yang qabilun liziyadah, bisa menerima tambahan, berarti sebelum ditambah itu dalam kondisi apa? Kurang. Ini melazimkan, akhwan, bahwasanya keadaan iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang iman ini, mengatakan antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kepada Allah, ikhwan fillah, secara global harus terpenuhi empat hal pokok dalam keimanan terhadap Allah. Yang pertama, al-imanu biwujudillah. Yang pertama, iman tentang adanya Allah. Harus beriman bahwasanya Allah itu ada. Dan tidak mengingkari hal ini kecuali mereka-mereka yang terhapus fitrahnya. Orang-orang yang menyombongkan diri seperti orang-orang ateis. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatih. Keimanan tentang rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu al-khaliqur razikul mudabbir atau al-khaliqul malikul mudabbir. Karena rububiyah, ikhwan, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, penguasa dan pengatur jagat raya. Ini tiga unsur pokok dalam kandungan rububiyah yang semua perkara-perkara rububiyah tidak akan keluar dari cakupannya. Apa tadi? Nah, yang kedua, keimanan terhadap rububiyah Allah. Maksudnya apa? Yaitu beriman bahwasanya Allah, apa tadi Muhammad Aceh? Pencipta, penguasa, dan pengatur jagat raya. Ini tiga. Dalam bahasa Arabnya, yaitu al-khaliku, al-maliku, al-mudabbir. Nah, dialah yang menciptakan. Kemudian apa, yang menguasai dan yang mengatur jagat raya. Ini semuanya cakupan rububiyah. Nah, yang memberi rezeki ini juga masuk cakupan pengaturan. Mematikan, menghidupkan, cakupan pengaturan. Baik. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi asma'illahi wa sifati. Harus beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan di dalam sunnah-sunnahnya. Naam, tanpa menolaknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluk serta tidak bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ini secara ringkas tentang apa? Poin ketiga dari keimanan terhadap Allah, yaitu iman terhadap apa tadi, putra? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu maksudnya apa? Beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu kita beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan di dalam sunnah-sunnahnya, tanpa kita tolak dan tanpa kita samakan dengan nama dan sifat makhluk, dan juga tanpa kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Itu ringkas ya keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan poin ketiga dari keimanan kepada Allah. Taib. Kemudian yang keempat, al-imanu bi-uluhiyatih. Keimanan terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yaitu keimanan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang hak untuk diibadai. Karena zat yang wujudnya pasti. Dan wujud Allah wujud yang apa? Sempurna, ikhwan. Wujud sempurna itu maksudnya bagaimana? Wujud yang sempurna adalah wujud yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ini wujud sempurna. Keberadaan yang sempurna. Adapun wujud kita, wujud yang nakis, wujud yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada dan diakhiri dengan ketidakadaan. Taib. Nah, zat yang wujudnya seperti ini, kemudian memiliki rububiyah, sifat-sifat rububiyah, dan memiliki asma wa sifat yang sempurna, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Sehingga keimanan yang keempat berkaitan dengan iman terhadap Allah adalah iman terhadap uluhiyahnya. Ini ringkasan, ikhwan, dari penjabaran yang kalau kita mau jabarkan masing-masingnya panjang. Pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah ini butuh pembahasan tersendiri dan memang butuh seorang penuntut ilmu. Bahkan keseluruhan ahli sunnati wal jamaah untuk betul-betul mempelajarinya. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakannya berkeyakinan asy'ariyah. Sehingga kita butuh mempelajari pemahaman asma wa sifat yang benar, yang lurus sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian pembahasan tentang uluhiyah ini juga perkara tauhid yang menyimpang padanya manusia yang sangat banyak. Tapi yang diingat untuk saat ini adalah apa? Empat poin tadi dengan makna globalnya. Apa saja coba? Saya ingin semuanya keluar dari majelis ini sudah mendapatkan bekal ini ya. Indak ya Zakaria. Antum. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup empat hal pokok, apa saja? Biar keras. Al-iman biwujudillah, maksudnya keimanan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya itu ada, ada yang pasti. Terus yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Maksudnya iman terhadap rububiyah Allah maksudnya apa? Maksudnya beriman bahwasanya Allah itu, bahwasanya Allah itu adalah. Terus, satu lagi yang harusnya dikedepankan ini, nggak memiliki kalau nggak apa? Mencipta ya kan? Ya, diciptakan dulu. Tayyib, beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta, penguasa dan pengatur jagat raya. Terus yang ketiga, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, maksudnya maksudnya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bagaimana? Taib. Yaitu mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang kita wajib tetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa kita tolak, tanpa kita samakan dengan sifat para makhluk, juga tanpa kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ini tiga hal diingat-ingat yang dilarang dalam pembahasan penetapan sifat. Taib, terus. Al-imanu bi-uluhiyah. Maksudnya? Beriman. Apa uluhiyah itu? Itu beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Taib, Idris. Nah, semuanya harus bisa ini, tak terkecuali. Ya Abdullah, amin. Terus siapa ini? Muhammad. Ya, harus paham, karena itu keimanan pokok. Kita mengaku mukmin harus betul-betul memahami iman kepada Allah itu apa yang harus diimani. Ya, yang harus diimani enggak boleh keluar dari 4 perkara ini, dalam artian enggak boleh kurang. Kita harus mengimani 4-4-nya. Ini secara global. Baru kemudian perinciannya, semakin seorang ikhwan mengilmui perkara-perkara tadi, biiznillah akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang berkaitan dengan al-imanu billah termasuk ilmu yang paling utama. Sebagaimana Allah adalah zat yang paling utama, maka mengilmui, mempelajari perkara-perkara berkaitan dengan Allah adalah perkara yang paling utama. Kemudian yang kedua, wa malaikati. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pokok-pokoknya juga ikhwan fillah, yaitu kita beriman tentang wujudnya mereka, bahwasanya mereka itu hakiki. Kita wajib beriman bahwasanya Allah itu betul ada, bahwasanya malaikat itu betul adanya. Berbeda dengan orang-orang ahli filsafat, orang-orang rasionalis, nah, yang mengatakan malaikat itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah dorongan baik yang ada pada manusia. Sebagaimana syaitan itu adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak ada naam nyatanya. Itu hanyalah dorongan buruk yang ada pada hati manusia. Ini adalah naam kesesatan. Tapi kita beriman bahwasanya malaikat itu betul adanya. Dan mereka adalah hamba-hamba yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjadi apa? Perantara antara Allah dan para rasulnya dalam penyampaian risalah. Taib. Dan malaikat akhwani fillah, kalau kita lihat dari asal katanya, maka menunjukkan bahwasannya mereka itu adalah rasul, adalah utusan Allah, tapi utusan dari kalangan apa? Kalangan malaikat. Nah, karena utusan Allah ada dua jenis. Nah, utusan dari kalangan malaikat dan utusan dari kalangan manusia. Nah, makanya malaikat dinamakan malaikat karena mereka adalah utusan. Diambil dari apa? Dari asal kata ikhwani fillah, nam al-alukah wahiyya ar-risalah. Nam, dari masdar alukah bermakna risalah. Berarti yang mengemban risalah yaitu ma'lakun. Asalnya ma'lakun. Taib. Kemudian hamzahnya ikhwan dibuang. Taib. menjadi malakun, kemudian dalam bentuk jamak menjadi malaikah. Jadi dari asal makna risalah, sehingga mereka adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dari kalangan manusia. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa tsalatsa wa ruba'. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Dan sayap yang paling banyak yang dimiliki oleh malaikat Jibril, karena beliau adalah malaikat yang paling utama. Berapa jumlah sayapnya Muhammad Sidoarjo? 600 sayap. Naam sittumi'ati janah. Kemudian naam wa rusulih, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang ini adalah utusan-utusan Allah dari kalangan manusia yang menyampaikan kepada kita. Sedangkan malaikat tadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada rasul-rasul tersebut. Makanya dikedepankan, ikhwan, dalam susunan tadi. Dari urut-urutannya, atau urutannya apa dulu? Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi, apa? Wa kutubihi, yang ketiga dulu, ikhwan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Taib, dan bahwasanya semua kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah tabaraka wa taala, yang padanya kebenaran yang pasti. Taib. Kemudian baru warusulihi, yang keempat, iman pada utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. Yang insyaallah perinciannya nanti pada bab-babnya tersendiri, ikhwan. Dan juga telah kita bahas sebagiannya dalam Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Nah, munasabah, ikhwan, di antara hal yang butuh dipahami di sini dari urut-urutan tersebut mengisyaratkan, ikhwan, urutan ini dari penyebutan iman kepada Allah, kemudian setelah itu malaikat, kemudian setelah itu kitab, baru para rasul. Ini dengan memperhatikan tertib urut-urutan, ikhwan, dari sisi apa? Tersampainya naam agama ini, syariat ini kepada manusia. Syariat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengutus malaikat dengan membawa kitab-kitab. Kemudian kitab-kitab itu disampaikan kepada para rasul. Taib. Ini dari sisi naam hikmah urut-urutan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara berita para rasul adalah tentang hari akhir. Dikhususkan, ikhwan, padahal na'am beriman kepada hari akhir, demikian pula beriman kepada takdir, itu termasuk keimanan kepada rasul. Karena apa? Itu adalah berita-berita dari rasul. Jadi semua ini sebenarnya semuanya satu kesatuan, ikhwan, tapi dirinci. Semuanya masuk pada berita, semua masuk pada iman kepada Allah. Karena semuanya adalah asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berita-berita tentang naam hari akhir, demikian pula takdir dan syariat secara keseluruhan. Tapi dirinci untuk apa? Betul-betul seorang mukmin mengetahui apa-apa yang wajib dia imani. Makanya urutan ini adalah urutan terbagus untuk seorang membahas tentang rukun-rukun iman. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah, seseorang ketika ingin membahas masalah akidah atau membuat kitab dalam masalah akidah, maka susunan yang paling bagus hendaknya menyesuaikan susunan seperti dalam hadis Jibril. Diawali dari iman pada Allah, kemudian iman terhadap malaikat, kemudian Alkitab, kemudian para rasul, naam hari akhir, dan takdir. Makanya di antara yang dikritisi atas Imam At-Tahawi karena beliau tidak mengurutkan seperti itu, sehingga sulit terkadang untuk seseorang mencari mana yang butuh dirujuk dari kitab tersebut. Kecuali yang hafal, Kalau yang belum hafal akan sulit ikhwan mencari pembahasannya. Karena apa? Karena tidak runtut. Tayyib barakallahu fikum. Naktabi bihada subhanakallah. Ma'amdik. Asyadu ala ilaha illallah.